bila ku mengenal betapakah besar budi ibunda berikan siang malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan membesarkan. Tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan membesarkan. Tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Surga itu di telapak kaki ibu.